Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala al-muallif asy-syekh ad-doktur al-allamah Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala wa ra'ah al-khamisah awil khamis, beliau menyebutkan dalil yang kelima yang menunjukkan wujub ittiba'i manhajis salaf, dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti manhaj as-salaf. Qala hafizahullah ta'ala الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية المشهور رضي الله تعالى عنه adalah sabda Nabi yang disebutkan dalam hadith Al-Irbad bin Sariyah, hadith yang masyhur, yang ma'ruf, di mana dalam hadith tersebut secara lengkap disebutkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam suatu ketika wa'adhana, dikisahkan Rasulullah memberikan mau'idhah, nasihat kepada para sahabat. Dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, disifati seperti itu mau'idhah yang beliau sampaikan, menjadikan hati-hati para sahabat ketika itu bergetar dan menjadikan air mata mereka bercucuran mendengar nasihat yang disampaikan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka ada yang meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi', seolah-olah nasihat yang disampaikan ini nasihat seorang yang akan berpisah. Fa'ausina, maka sampaikan atau berikan wasiat kepada kami. Wasiatkan kepada kami. Barulah kemudian beliau menyampaikan wasiatnya. Di antara wasiat yang beliau sampaikan adalah ini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Ini setelah beliau menyampaikan man ya'ish minkum fasayarakhtilafan kathira. Setelah Rasulullah memberitakan tentang apa yang akan terjadi di akhir umat ini, barang siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian, fasayarakhtilafan kathira, pasti akan mendapati perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umat ini. Dan ini adalah sunnatullah, takdir dan ketetapan Allah bahwasanya umat akan mengalami yang namanya perpecahan dan perselisihan. Kemudian Rasulullah memberikan solusi, memberikan jalan keluar ketika terjadi al-ikhtilaf, perselisihan yang banyak tersebut di tubuh umat. Beliau menyebutkan demikian solusinya. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam maknanya adalah ta'allumuhu, atau ta'allumuha, mempelajari sunnah Nabi tersebut, wal amalu biha, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ini makna berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Mempelajari sunnah Nabi tersebut, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin. Dan juga wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Para khulafa yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud adalah para sahabat, wa ala ra'sihim Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Yang dimaksud dengan al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin adalah para sahabat, para ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang terdepan di antara mereka para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian beliau melanjutkan, addu 'alaiha bin nawajil, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. An-najid itu adalah gigi geraham yang paling belakang, yang ketika dipakai untuk menggigit sesuatu, gigitannya paling kuat dan paling mencengkram. Ya. Di sini Rasulullah menggambarkan kekuatan kita di dalam memegang sunnah seperti ini gambarannya. Seperti ketika kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham yang paling belakang. Ya. Itu najid. Jamaknya nawajid. Sehingga berpegang teguh dengan sunnah itu harus dengan kesungguhan dan keseriusan. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang muhdats. Perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Perkara-perkara ritual-ritual ibadah, tata cara dakwah, dan sebagainya. Dalam hal akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Yang tidak pernah dicontohkan, tidak pernah dituntunkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Hati-hati. Hati-hati dari perkara-perkara baru yang diadakan dalam agama ini yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah dan para sahabat. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Karena sungguhnya setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Adalah kesesatan. Al-hadithu akhrajahu ashabus sunan wa huwa hadithun sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh ashabus sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang selainnya, rahimahumullah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sedikit ana nukilkan apa yang dijelaskan oleh Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri. Setelah beliau menyebutkan hadis ini di dalam kitab beliau Haqiqatul Manhaj As-Salafi. Hakikat Manhaj As-Salafi. Ketika beliau menyebutkan keistimewaan dari Manhaj Salaf. Beberapa keistimewaan dari Manhaj As-Salaf di antaranya adalah iqtifa'u atharis salaf minas sahabah wa tabi'in wa atba'ihim. Mengikuti athar riwayat-riwayat dari kaum salaf, dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan atba'u tabi'in. Kemudian beliau menyebutkan hadis ini. Hadis Al-Irbab bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menukilkan ucapan Al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Ibn al-Mundhir Ar-Razi, yang lebih sering kita kenal dengan Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, madhabuna wa ikhtiyaruna, madhab kami dan pilihan kami, itu di dalam bermadhab, di dalam beragama adalah ittiba'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'ina min ba'dihim bi ihsan. Madhab kami dan pilihan kami adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat dengan baik. Wa tamassuku bi madhhabi ahli al-athar, dan berpegang teguh dengan madhabnya ahlul athar. Misal Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, semisal madhabnya Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, al-Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Ibrahim, itu Ishaq bin Rahuya, wa Abi Abdul Qa, wa Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, wa Syafi'i, wa luzumul kitabi wa sunnah. Begitu pula mengikuti madhab yang dipraktekkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Al-Imam Syafi'i, dan komitmen di dalam menjalankan Al-Kitab wa Sunnah. Wadzabbu anil a'immah al-muttaba'ah awil muttaba'ah li atharis salaf, dan membela imam-imam yang mengikuti riwayat-riwayat dari salaf. Wa ikhtiyaru makhtarahu ahlu sunnati minal a'immati fil amsar, dan mengikuti atau memilih apa yang dipilih oleh ahlu sunnah dari kalangan a'immah yang ada di berbagai negeri. Misal Malik bin Anas fil Madinah, semisal al-imam Malik bin Anas di kota Madinah. Wal Auza'i bisyam, al-imam al-Auza'i di negeri Syam. Wallaith bin Sa'ad di Mesir, al-imam Al-Laith bin Sa'ad di negeri Mesir. Wa Sufyan al-Thawri wa Hammad bin Zaid bil Iraq, dan mengikuti semisal al-imam Sufyan al-Thawri dan Hammad bin Zaid di negeri Iraq rahimahumullahu jami'an. Demikian kaum atau para ulama salaf, madhabnya adalah seperti ini, mengikuti apa yang menjadi prinsip beragama yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama setelah mereka. Qala hafizahullahu ta'ala, wajhul istidlal, sisi pendalilan dari hadis ini. Beliau menyebutkan penjelasan dari al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, faqarana sunnata khulafaihi bisunnatihi wa amara bittiba'ihi. Dalam hadis ini, dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah ini, Rasulullah SAW menggandengkan sunnah khulafa ar-rasyidun dengan sunnah beliau alaihissalam. Ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan sunnah yang dituntunkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, bahwasanya prinsip mereka dalam beragama, praktek mereka dalam beragama, manhaj mereka itu sesuai dengan manhaj an-nubuwah, sesuai dengan prinsip Rasulullah alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu dalam hadis ini Rasulullah menggandengkan antara sunnah para sahabat, wa ala ra'sihim al-khulafa'u ar-rasyidun, beliau gandengkan dengan sunnah beliau sendiri, itu sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam, wa amara bittiba'iha, dan Rasulullah pun memerintahkan umatnya untuk mengikuti sunnah tersebut. kama amara bittiba'i sunnatihi, sebagaimana beliau juga memerintahkan umatnya untuk mengikuti sunnah Nabi. Wa balagha fil amri biha, dan beliau menekankan ketika beliau memerintahkan hal itu untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, beliau menekankan hal itu, memberikan penekanan pada hal itu, hatta amara bi ayyi yu'adda 'alaiha bin nawajid, sampai beliau memerintahkan agar sunnah tersebut digigit dengan an-nawajid, dengan gigi geraham. Wa hadza yatanawalu ma aftau bihi, yang dimaksud dengan sunnah para sahabat maknanya adalah mencakup segala apa yang difatwakan oleh mereka. Wa hadza yatanawal, dan hal ini mencakup atau meliputi segala apa yang difatwakan oleh para sahabat. Wasannuhu lil ummah, dan apa yang mereka sunnahkan, apa yang mereka contohkan kepada umat ini. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Sehingga di antara bentuk istimbat para ulama ketika memahami hadis ini, menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah para sahabat. Ya. Sampai-sampai di antara mereka ada yang menyatakan, ya, atau menjadikan apa yang dilakukan oleh para sahabat, walaupun tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, maka itu teranggap sebagai sunnah para sahabat ketika tidak ada satupun dari para sahabat yang mengingkari. Di antaranya tentang permasalahan azan pertama ketika sholat Jum'ah. Di zaman Rasulullah SAW tidak pernah dilakukan yang seperti ini. Tidak ada yang namanya azan pertama di zaman Rasulullah SAW. Azan pertama baru dipraktekkan ketika zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini teranggap sebagai suatu sunnah. Itu sunnah sahabat. Karena di antara sahabat, atau tidak ada di antara sahabat yang mengingkari apa yang dipraktekkan oleh Uthman bin Affan di zaman tersebut. Sehingga yang seperti ini tidak teranggap bid'ah. Tidak teranggap bid'ah, bahkan teranggap sebagai sunnah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan disetujui oleh para sahabat yang lain. Di antara dalilnya apa? Dalil tentang disyariatkan yang mengikuti sunnah para sahabat adalah hadis ini. Hadis Al-Irbad bin Sariyah. Sehingga tidak tepat jika ada orang yang menganggap bahwasanya azan pertama di hari Jumat itu teranggap sebagai bid'ah. Ini adalah suatu yang keliru. Ya, bahkan hal itu adalah sunnah sahabat, terkhusus sunnah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah khalifah yang ketiga. Begitu pula apa yang dipraktekkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menghidupkan sunnah salatut tarawih, salat tarawih secara berjamaah satu bulan penuh, yang mana hal ini tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Salat tarawih dilakukan sebulan penuh di zaman Rasulullah tidak pernah diamalkan yang seperti ini. Sehingga diriwayatkan dari Umar bin Khattab ucapan beliau yang masyhur yang berbunyi ketika mengomentari apa yang beliau jadikan sebagai kebijakan di masa beliau memegang tampuk kepemimpinan ketika itu, ya, khairu bid'ah hadihi, atau yang semena dengan itu, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Maksudnya adalah bid'ah lughawiyah, karena tidak pernah diamalkan di zaman Rasulullah SAW, yaitu sholat tarawih secara berjamaah selama sebulan penuh. Yang seperti ini tidak dikategorikan sebagai bid'ah syar'iyah atau bid'ah istilahiyah. Tapi yang seperti ini teranggap sebagai sunnah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana generasi setelahnya disyariatkan untuk mengikuti sunnah tersebut. Di antara dalilnya adalah hal ini, ya, dalil tentang disyariatkannya untuk mengikuti sunnah al-khulafa ur-rasyidun. Qala hafizahullah ta'ala, wa qala al-imam Ibn Qudamah fi dhammit ta'wil. Berkata al-imam Ibn Qudamah di dalam kitabnya Dhammut Ta'wil, fa amara bit tamassuki bi sunnati khulafaihi kama amara bit tamassuki bi sunnatihi. Rasulullah memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa ar-rasyidun, sunnah para sahabat, sebagaimana beliau memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau. Wa akhbara annal muhdatsati bid'un wa dalalatun. Dan beliau memberitakan bahwasanya al-muhdatsat, segala perkara yang diada-adakan dalam agama ini, adalah bid'ah dan kesesatan. Wa huwa ma lam yuttaba' fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sunnatu ashabihi. Ini beliau menyebutkan definisi tentang al-muhdatsat. Perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini, bid'ah, adalah segala perkara yang tidak diikuti padanya Rasulullah alaihissalatu wassalam, dan tidak pula diikuti padanya sunnah para sahabat. Itu perkara-perkara yang tidak mengikuti tuntunan dan bimbingan Rasulullah serta tuntunan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Qala hafizahullah ta'ala, naqlan muhimman fil bab huna. Beliau akan menyebutkan dua penukilan dari dua alim dari kalangan salaf yang terkait dengan bab ini. Yang pertama penukilan dari al-imam ad-Darimi rahimahullah, dan yang kedua dari al-imam Ibn Qudamah. Mungkin kita baca penukilan yang kedua terlebih dahulu karena lebih singkat. Untuk penukilan yang pertama kita baca pada pertemuan mendatang biidznillah, karena agak panjang. Qala al-imam Ibn Qudamah fi dhammit ta'wil. Berkata al-imam Ibn Qudamah di dalam kitabnya Dhammut Ta'wil, faqad thabata wujubu ittiba'is salafi rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnati wal ijma'. Telah tetap wajibnya mengikuti salaf rahmatullahi alaihim berdasarkan Alkitab, Al-Quran, wassunnah, dan ijma'. Ini al-imam Ibn Qudamah, ya, hidup sekitar abad kelima atau keenam Hijriyah, sudah menyatakan yang demikian ini. Ya, faqad thabata wujubu ittiba'is salaf. Telah tetap wajibnya mengikuti salaf rahmatullahi alaihim berdasarkan Alkitab, Al-Quran, wassunnah, wal-ijma'. Sehingga tidak benar jika ada yang mengatakan bahwasanya manhaj salaf itu manhaj yang baru atau mazhab yang baru, ya, atau bahkan ada yang mengatakan dengan sinis mazhab salaf itu mazhab kelima, ya, setelah mazhab yang empat. Ini adalah keliru. Al-Imam Ibn Qudamah mazhabnya adalah dalam permasalahan fikih Hambali. Beliau bermazhab Hambali. Bahkan termasuk umat rujukan atau alim ulama rujukan di mazhab Hambali. Tapi beliau menyatakan yang seperti ini, wajib mengikuti manhaj salaf. Karena beliau tidak taklid buta terhadap mazhab Hambali. Bahkan beliau memilih pendapat-pendapat yang rajih sesuai dengan Alkitab wassunnah dan al-adillah asy-syar'iyyah, tidak taklid atau fanatik buta kepada mazhab Hambali. Jika di sana ada pendapat mazhab Syafi'i yang lebih mencocoki dalil syar'i, maka beliau mengikutinya, ya, tidak taklid buta. Qala rahimahullahu taala, wal ibratu dallat alaihi. Begitu pula ibrah juga menunjukkan tentang wajibnya mengikuti salaf. fa innas salafa la yakhlu min ay yakunu musibin aw mukhtin. Karena sungguhnya kaum salaf tidak terlepas dari dua kondisi. Apakah mereka adalah orang-orang yang musibin, orang-orang yang benar, orang-orang yang benar di dalam beragama, aw mukhtin, atau mereka keliru. Fa in kanu musibin wajib ittiba'uhum. Beliau coba ya mengajak pembaca untuk berpikir dengan akal sehat ya. Jika mereka benar, kaum salaf itu benar, thariqah mereka, prinsip beragama mereka, praktek beragama mereka benar, wajib ittiba'uhum, maka wajib mengikuti mereka. Li'anna ittiba' as-shawab wajib, karena sungguhnya mengikuti yang benar, mengikuti kebenaran adalah wajib hukumnya. Wa rukubal khata'i fil i'tiqad haram, dan mengikuti kesalahan dan membelanya dalam permasalahan i'tiqad, kesalahan dalam permasalahan akidah adalah haram. Wa li'annahum idza kanu musibin kanu 'ala siratil mustaqim, dan bahwasanya mereka para salaf jika mereka benar, jika memang mereka benar, maka mereka berada di atas as-siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Wa mukhalifuhum muttabi'un lisabili asy-syaitan al-hadi ila siratil jahim. Dan orang yang menyelisihi mereka, menyelisihi kaum salaf, hakikatnya mengikuti jalan syaitan yang menjerumuskan kepada al-jahim, menjerumuskan kepada neraka al-jahim. Wa qad amara Allah bittiba'i sabilihi wa siratihi wa nahaa 'an ittiba'i ma siwah. Dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk mengikuti jalannya, memerintahkan hamba-hambanya untuk mengikuti jalannya, jalan Allah, dan melarang dari mengikuti jalan-jalan selainnya. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Bahwasanya ini adalah jalanku, kata Allah, mustaqiman, jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yaitu jalan-jalan yang menyimpang, fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan terpecah belah, tercerai berai dari jalannya. Dzalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Qala hafizahullahu ta'ala, qala rahimahullahu, wa in za'ama za'imun annahum mukhti'un kana qadihan fi haqqil islam kullih. Ini yang penting digarisbawahi. Jika ada orang yang menyangka bahwasanya kaum salaf keliru, atau kaum salaf secara umum salah dalam prinsip beragama mereka, dalam akidah mereka, manhaj mereka salah, kana qadiyan fi haqqil islami kulli, maka yang demikian ini hakikatnya adalah mencela Islam seluruhnya. Orang yang menyatakan demikian, menyatakan bahwasanya kaum salaf itu salah, keliru, prinsip salaf keliru, manhaj salaf keliru, akidah salaf keliru, ya, hakikatnya dia telah mencela Islam seluruhnya. Li'annahu in jaza ayyukhti'u fi hadza jaza khata'uhum fi ghairihi minal islami kullih. Karena jika seandainya mereka salah dalam hal ini, yang beliau maksudkan adalah dalam hal akidah, dalam hal manhaj, kaum salaf salah, maka besar kemungkinan pula, atau boleh pula disimpulkan atau dinyatakan, ada kemungkinan mereka pun salah di dalam permasalahan atau bidang-bidang Islam yang lain. Yang beliau maksud adalah penukilan-penukilan yang berasal dari kaum salaf. Penukilan-penukilan yang berasal dari kaum salaf apa? Kaum salaf, sekali lagi kalau kita menyebutkan istilah salaf, yang dimaksud siapa? Para sahabat tabi'un, atba'u tabi'un, dan para ulama setelahnya. Kalau ada orang yang menyangka atau menganggap bahwasanya tariqah, metode salaf itu salah, prinsip salaf itu salah dalam berakidah, dalam bermanhaj salah, maka bisa jadi mereka pun salah di dalam menukilkan berbagai hal dalam Islam ini. Misalnya apa? Penukilan mereka tentang Al-Quran. Al-Quran tidak bisa sampai kepada generasi setelahnya, sampai di zaman kita ini, kecuali melalui siapa? Melalui kaum salaf. Begitu pula riwayat-riwayat mereka terkait dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak bisa hadis-hadis Rasulullah sampai kepada generasi setelahnya, hingga umat ini, hingga zaman terakhir ini, kecuali melalui jalannya para salaf. وَيَنْبَغِي أَلَّا تُنْقَلَى الْأَخْبَارُ الَّتِي نَقَلُوهَا. Kalau begitu, kalau ada orang yang menolak tariqah, manhaj, metode salaf, maka tidak sepantasnya dia menukilkan berita-berita, riwayat-riwayat yang mereka nukilkan, yang mereka riwayatkan. وَلَا تُثْبَتْ مُعْجِزَاتُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الَّتِي رَوَوْهَا. Tidak bisa ditetapkan adanya mukjizat-mukjizat Nabi. Bahasanya di zaman Nabi, di antara mukjizat Nabi adalah terbelahnya bulan. Ya. Begitu pula mukjizat-mukjizat yang lain yang terjadi menunjukkan tentang kebenaran, kenabian dan risalah yang dibawa Nabi. Itu semua bisa kita ketahui melalui riwayat yang diriwayatkan oleh para salaf. Wattafata betul ar-riwayatu wa tazulu syariah. Maka konsekuensinya adalah riwayat-riwayat tersebut akan menjadi batil, menjadi tertolak, dan syariat ini seluruhnya akan hilang. Wala yajuzu li muslimin ay yaqula hadza wa la ya'taqidahu. Maka ini konsekuensi yang berbahaya ketika seorang menyangka atau meyakini bahwasanya metode atau thariqah salaf itu salah, maka menjadikan riwayat-riwayat dari kaum salaf itu juga salah. Sehingga Islam atau syariat Islam ini menjadi hilang seluruhnya. Maka yang demikian ini adalah tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengatakan hal ini. Dan bahkan tidak boleh meyakininya. Wa kama qultu al-adillatu katsiratun. Sebagaimana yang sudah saya nyatakan bahwasanya dalil-dalil tentang hal ini banyak. Demikian yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bismillahillahi taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.